الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بركات الإمام سعد رحمه الله أي سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan, bintang-bintang yang ada di langit, seluruhnya tunduk pada Allah, atas perintah Allah. Inna fi dhalik, yang demikian itu, la ayatin liqaum yaqilun, terdapat ayat-ayat kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, semuanya itu Allah tundukkan untuk manusia, manfaat manusia, wanwa musalihikum, dan untuk manfaat maslahat-maslahat kalian. Bihaitsu la tastaghnuna anha abada, yang mana kalian pasti akan membutuhkannya. Fabil layli, seperti malam, taskununa, kalian bisa istirahat di malam hari. Tanamun, tastarihun, tidur, istirahat. Wabil nahar, adapun siang, tantasyiruna fi ma'asyikum, ma'aisyikum, manafi' dinikum wa dunyakum. Di siang hari, kalian bisa bekerja, mencari uang, mencari manfaat, baik dalam agama maupun dunia. Wabil syamsi wal qamar min adhiya, adapun matahari dan bulan, kalian bisa mengambil manfaat dari cahayanya. Wa nur wal isyraq, panas teriknya cahaya matahari, cahaya bulan. Syuruq, isyraq, terbitnya matahari. Wa islahul asjar wa thimar, untuk pertumbuhan tanaman dan buah-buahan. Wa nabat, tajfif wa rutubat, menjemur ya, biji-bijian atau apa saja yang dijemur. Wa izalatul buruda darah lil ard wa lil abdan, dan menghilangkan rasa dingin yang membahayakan bagi bumi dan badan. Wa ghairu dhalika min ad-daruriyat wal hajiyat, dan perkara-perkara yang lainnya dari perkara yang darurat sifatnya hajat kebutuhan manusia. At-tabi'ah li wujud syams wal qamar, yang mengikuti karena wujudnya, keberadaannya matahari dan bulan. Wa fihi ma wa fil nujum, pada keduanya matahari dan bulan, dan pada bintang. Ya, bintang itu ada manfaatnya. Yang pertama zinatan lis-sama, sebagai hiasan langit supaya indah, cantik. Ya, cantik. Kalau langit enggak ada bintang enggak cantik. Ya, yang kedua wal hidayah, untuk petunjuk para nelayan biasanya menggunakan petunjuk itu, kompas, petunjuk sebelum ada kompas menggunakan bintang. Ya, bintang sana berangkatnya dari pulau sana ke sana. Ya, pulangnya lagi melihat bintang. Ya, fi dhulumatil bar wal bahar, baik di kegelapan daratan maupun di kegelapan lautan. Kemudian ma'rifatul awqat, mengetahui waktu, waktu musim ini, musim ini, musim ini, musim ini. Wa hisabul azminah, perhitungan waktu juga dengan bintang. Ma tatanawwa dalalatuha, yang ada tanda-tandanya berbeda-beda masing-masing. satu dengan yang lainnya. Wa tatasarraf ayatuha, berubah-ubah tanda-tandanya. Ya, kemudian manfaat yang lain dari bintang apa? Rujuman lisyayatin, melempar setan-setan yang mencuri berita kabar dari langit. Walihada jama'a fi qawlihi, oleh karena itu Allah kumpulkan di dalam firman Allah, inna fi dhalika, peristiwa yang demikian itu semua, la ayatin liqaumi yaqilun, terdapat ayat-ayat kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang berakal, ayliman lahum uqul, bagi mereka-mereka yang memiliki akal yang sehat, yastamilunaha fitadabbur wa tafakkur, mereka gunakan akal tersebut untuk mentadaburi kebesaran Allah, mentafakuri kebesaran Allah, sempurnaan ciptaan Allah, fima hiya muhayya'ah lahu musta'iddah, yang seluruhnya sudah Allah tentukan, sudah Allah siapkan bagi manusia. Taqil ma tara wa tasma'uh, sehingga bisa berpikir, mendengar apa yang Allah ciptakan. La kanadhar al-ghafilin alladhina hadduhu minan nadhar hadzul baha'im allati la 'aqla laha. Tidak seperti pandangan orang-orang yang lalai, yang mana kebanyakan dari pandangan mereka seperti pandangan bahaim, hewan yang la 'aqla laha, tidak ada akalnya. Nah, ini semuanya Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk kehidupan manusia. Bayangkan kalau siang dan malam atau matahari dan bulan atau alam semesta ini semuanya beringas, ya terjadilah gempa bumi atau taufan atau apa, bencana, musibah, banjir. Tapi Allah tundukkan untuk manusia atas izin Allah, perintah dari Allah, bi amri musakhkharatin bi amri, semuanya ditundukkan atas perintah Allah, sehingga ketika beringas atau ketika ada musibah, ada alam semesta yang membawa malapetaka, ya mintanya kepada Allah, bukan minta kepada berhala, minta kepada selain Allah, minta kepada pohonan, kuburan, ada syirik. Karena yang menundukkan angin, menundukkan hujan, menundukkan air, menundukkan alam semesta seluruhnya adalah Allah, maka mintalah kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan. Terlebih di zaman sekarang, di hari-hari ini apa? Banyak musibah, hujan, banjir, gempa, angin. Ya, sehingga mintalah hanya kepada Allah. Nah, agar Allah menundukkan itu semua. Ya, untuk kepentingan manusia juga. Ya, karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi amrihi, atas perintah dari Allah, musakhkharatin bi amri. Ya, bukan perintah manusia, bukan, tapi perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Shallallahu alaihi wa sallam.